cong palangan. Nih tuh dibariakan orang langsung dibagi-bagi. Kada usah buntungnya kullu nahmin. Ikam tahu aja kullu sudah barataan. Habib kah saripah kah? Apabila makanannya haram neraka. Bisa juga. Kullu al-kullu hukmuna adal majmu'. Palingnya bagaduh. Ya mudah-mudahan kita nelah dapat modal nang halal, bagawi berusaha halal, lalu pulang menggunakan kepada nang halal. Tiga macam itu aja, modal halal, berusaha halal, menggunakan nang halal. Karena bisa terjadi modal halal, berusaha halal, menggunakan nang haram, seperti menukar gambus. Nah, haram kalau tak, padahal duitnya halal, modalnya, berusahanya, jual belinya halal, ditukarkan ke benda nang haram, kan luput menggunakan haram. Bisa, bisa ketiganya, modalnya haram, berusahanya haram, menggunakan nang haram pula, ketiganya lalu diganang-ganang, sapa cucuan pulang darah. Nang haram menurun, nang haram ini menurun lemah mati abahnya, anaknya pulang nang mengganti mengambil nang haram mereka. Ini jaminan seumur hidup. Diingat-ingatkan hadis Nabi nang kullulah min nabata min haram panna urabi ini. Aku masalah obat mereka lah. Arwah guru bangil berobat. Arwah guru seman kada mau. Bapandir berdua ujar guru bangil obat mana kita kada tahu apa nang sebenarnya. Obat ini nang sebenarnya napa kita kada tahu. Artinya guru bangil yang jadi mau memakan obat sebab kada tahu asalnya. Jadi sini berobat. Ada julak kada mau berobat lalu. Nang obat nang pel-pelan macam-macam tuan mau lusontek kan mau lusin, julak tuan mau lalu. Jadi guru bangil memadahkan sidin, umpat kaul nang memadahkan al-halalu majuhila asloh. Imam Syafi'i kalau nang halal tu kan majuhila asloh, nang kita kada tahu asal usulnya. Jadi setiap aku hendak makan obat tu ingat lawan perbincangan berdua orang wali besar nene. Kasyapnya sama nang berdua ini dari guru sema, guru bangil, si kunga lagi Kiai Hamid, sama kasyapnya itu. Kada kawa nang di dalam hati kita tu kita kada kawa menyembunyikan nene. Sidin kawa membaca cuma orangnya bersifat setar. Artinya menutup. Jadi apa kabar ikam di sini? Padahal sih tahu aja. Tapi karena menutup, apa kabar? Betakun naik pulang. Kayak Jibril juga tak? Betakun Islam iman non Islam. Padahal tahu aja. Mun orang nang sepalihan sokom bas sudah kasep nih tuh. Lalu bahasa sambet jalo nang di hati orang. Tungarannya itu nih lain kasep. Tungarannya menyumpahi orang. Ipsa usiril rububiyah kupron membuka rahasia ketuhanan menjadikan kafir. Itu kaedah. Jadi menikam di balik ilmu kasab jangan dibuka sebab itu ipsa usiril rububiyah kupron indaho. Kada merasa nang seorang sudah melacung dari Islam. Dan pertama masalah nang harus tadi membuahkan kada boleh putus asa dan kada boleh sombong karena lawan Tuhan harus meobah-obah. Kemudian mengenai masalah usaha Jangan sembarang. Kita berusaha uyuh. Sakalinya pokoleh nangaran. Aku rejin ketujuh menyambat mintu biar turunan Jibril aja kok. Menakannya haram neraka juga. Sebab Nabi berucap kullu lahmin nabata min haram bannaru ala bihi. Nabi nang berucap kaya itu udah. Kalau ya kena apang Habib anu pangja. Umpat juga mah berentan. Jangan bakal kuyaan. Habib yang punya berentan tetap haram juga. Malah sidin dosanya gonol pada orang lain. Sebab sayyid itu ikutan. Orang lalu umpat aja. Pasti ada nang umpat lawan sidin. Apabila habaib lawan syarifah. Pasti ada nang umpat lawan inya. Jadi apabila inya salah. Orang umpat salah juga. Barat banar namanya dosanya. Lamun di dalam bagian dosa besar dan kecil kepada orang-orang nang tadi tidak ada dosa kecil lagi, semua besar. Karena apa? Karena ada pengikut. Jadi kaidah setiap orang nang ada pengikut seperti bini dan anak kan pengikut, maka tidak ada dosa kecil bagi orang itu, semua dosanya besar. Karena bininya mengikut, anaknya menurut, cucunya minta juga. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Ikam tapi nah anak becakah cakah diganang anak ikam, lamun ikam cakah anak ikam cakah juga katanya. Nyama ingatakan orang kampung pulang mintu juga ikam ajajan menggantikan arwah abah ikam pulang memikuti tungkat. Ya lah ngarannya hatip keturunan, lamun abahnya bagus bacaan anaknya alhamdulillah. Alhamdulillahi anjala. Tapi kan ngaran hatip keturunan. Lo sama masjidan mereka ada setelah Jumatnya. Sebab itu makanar rakatain. Harus palsih. Kita boleh pulang pendek kok. Yang sudah beberapa tahun boleh kini kita. Membaca Quran sorongan mungkin sudah dibulikin, jadi lancarnya dibulikin, wajib batajwid. Apalagi jadi imam, sorongan membaca tajwidnya, membaca Quran, batajwidnya itu hukumnya wajib, fardu'ain, membaca Qurannya sunnah. Batajwidnya wajib, wal akhdhu bit tajwidi hatsamun, lazimu man lam yujawwidil Qur'ana, atimu. Mun sahabat Nabi bahari ada nang membaca Quran kada habis. Inggan nang kawa memakainya aja aja. Nang mana sidin kawa ma'amalakan itu aja nang dibaca sidin ayatnya. Nang mana sidin kada kawa tak pakai sidin kada membaca lalu. Daripada aja sidin ilmu kada tak amalakan. Baik pria membaca pintangan ayat situ nah kada tak amalakan. Misalnya asidda alal kufar. Terhadap orang kafir kita harus sarik. Kenapa jadi orang kafir diulah jadi bos? Semestinya kita sarik. Kenapa jadi orang kafir diulah bos? Itu kan sudah melanggar Quran. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Sesama Islam rahama kasih sayang. Ini orang Islam di apa namanya diinjak-injak, orang kafir dihormati. Di mana? Qur'annya di mana? Balladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar rahama bainahum. Kalau kesalahannya mulai asal sekolah bukan di madrasah. Dasar sekolahnya itu bukan madrasah. Lalu sampai ke Tuhan, lu ngalih emang buang batu di palatar, lamunnya gonol. Mun batunya halus di mana? Agama Islam rahmat. Ikam hendak bulik ke rumah tanpa hisap. artinya kada ditakuni urang napa-napa. Mulai ikam di Surabaya banyak bawaan tas banyak bawaan masuk bagasi ada yang di tangan, maka hendak ke rumah, hendak sikap sampai berdulu. Ini kisahnya orang hendak masuk surga kada behisap, tapi banyak besi barang. Macam apa? Menyampai ke airport. Airport napa ngarannya nang tu? Jakarta. Reng-reng. Napa reng-reng napa? Puan? Ya kacang taring. Ya Allah. Pak. Ujar polisi. Taruh barang dari sini pak. Pak, kuncinya pak, buka pak. Diharunya. Kalau ada nang bubuhan nang ampun imam. Mun imam ditangkap, makmumnya kada kau bisa bayang aja jemaah lagi. Imam samudra. Buka, kalau ada bom balik. Sekalinya untuk-untuk. Nang sudah 3 minggu aras ia benar bom juga. Kalah banyak polisi. Nang di imigrasi itu kalah banyak. Padahal mencari kopinya. Diculuknya ke kopi kayang para. Tatahan kada lawas. Buka kas nang kedua, nang ketiga malah membangati balambetnya. Ya kah? Hah? Bawaan pulang nah, 3 entengan di tangan. Jar pelot kada bisa jalan. Tu andak dulu ke bagasi 2. Terpaksa nang aturannya berjalan pesawat setengah jam pulang tahun baru gara-gara nih nang ditentengin nah. Diwadak. Nah, apalagi itu nang halus-halus itu nang buah hutan lah. Apanya? Napa? Kasturi. Kacapuri. Itu nang dibawa oleh-oleh nah. Han malambati kalau jadi mun handak masuk surga duit yang di rumah tuh tapi mau dibari-bari akan dibagi-bagi handak masuk kada behisap anu beobat jiwa dulu nang masuk dulu kalau masuk jiwa beobat itu ada kelainan itu ngarannya kelainan ada kelainan gitu ranang mandustur ini nang tangan 10 jadinya turun pesawat nyot langsung ke rumah aja kada ada napa-napa orang kada ada urusan ini urusan kampung urusan daerah urusan provinsi urusan negara urusan anak buah urusan minantu urusan anu kubur urusan macam-macam sekolahan urusan masjid urusan langgar urusan macam-macam banyak banget sih urusan limau aleh sau aleh macam handak nang mendusul masuk surga ya Allah kadang dipikirkan dulu orang kada banyak urusan nang mendusul itu matinya lamun kabul doa maksud surga kada behisap inya mudah aja tang ada lapasan ja urusan tu berataan lapas mesti urusan semuanya tu lepas sekali nah lepas di sini dua. Ada nang lepas lawan lahirnya sama sekali, ada nang Tuhan melepas di batinnya. Barangnya ada aja, jadi dua. Ada aja tak menyakabul doa tak, ikam bisi guru, mendoakan mudahan yang masuk surga kata bahisab. Ada aja jalannya, jalannya ada. Banyaknya orang kata bahisab tu mintu untungnya, apabilanya bangun di kubur, matanya, ada di surga langsung. Kalau pang berjalan ke padang mahsyar kada. Kalau pang bapanas kada. Kalau pang anu apa ngarannya? Batiti kada. Batimbang, bahisap kada. Di antaranya orang nang akhir kalamnya la ilaha illallah. Akhir kalam tah. La ilaha illallah mati. Lamunnya ditalkinakan tang la ilaha illallah ujar guru. Syah. La ilaha illallah syah. Sampai talu kali jar guru. Coba pangambilakan perukunan. Datang perukunan. Tuan guru mengambil kacamata dua. Dilapis mencari doa akasah. Napang sah nih kalau ya doa akasah kita bacakan. Dapat baca ya. Talu kali bulik baca doa akasah. Bulik ya pulang di telinganya. La ilaha illallah syah. Mati, langsung mati, terjulur ilah. Jadi kada lantaran doa akasah itu kada ditakuni bininya apa garang gawian laki ikam nenek nang je sampai kada mau nyambat la ilaha illallah enggak sah. Ih sekalinya katuju becatur ada kalau kasah. Nah maaflah kalau ada yang di tanah-tanah itu yang katuju becatur. Aku kada menyindir, kada aku terang terus saja. Baik ikam mengetek nang dua biji itu daripada mengikuti nyata-nyata kayu di padakan menteri. Kada kau buat di akal lagi aku. Maka munnya duduk hendak mendulang basamut nasi nang di bawah tuh kada habis kada termakan makan seharian tuh pang di tengah lurung ketahan musul badang kak itu. Hukumnya apa jar? Haram. Lamun watas tertinggal nang wajib. Mbak napakah anak buah kada? Kada tercarikan napakah gara-gara singgah kawal melihat kayu jadi menteri. Nang bini pulang, nintu pulang darah. Keletek, keletek, pukul 2 malam. Dan hati tes, bek. Sekalinya bedaku. Nah, apa hukumnya? Dosa tangan. Buka kitab Sulamut Taufik. Setengah dari dosa tangan, badaku. Main dapur. Ada kalah, dapur. Sihi bisa jua. Ya kan? Bigi bigi napa nang abang-abang kurnya dana. Bigi dadap. Ya kan? Bisa jua diulah dapuan itu bijinya ta. Dosa di tangan. Iya nang terdapat wali-wali Allah Ta'ala tadi suruh bersalaman situ dah dan mun tangannya berdosa. Ya kan tangannya ada berdosa namanya memberak tangannya ini nah memberak. Bersalaman lawan orang saleh itu memberak. Lamunnya berdosa, sidin tak menyurung ke dahakunnya. Dehem, dehem. Padahal, mansopahani, dakhalal, ay ma'as, sabikin, ay bila, hisab, wala, azab. Ditambah lagi di sini sebutan hukum syar'i dan hukum adi. Artinya walaupun yang kita bicarakan masalah iman ini hukum akli, ya kan? Tapi dibuat sidin juga kawalannya hukum syar'i dan hukum adi. Hukum akli itu putusan akal. Hukum syar'i putusan Allah. Adapun hukum adi putusan percobaan. Contohnya hukum akli seperti unda sesuatu nang bersamaan lalu malabihi dari kawalnya tanpa ada yang malabihi. Ini si akalnya. Untuk jelasnya, jadi ingat tadi membawa timbangan, adakah yang membawa timbangan intan? Hah? Timbangan intan adakah yang membawa? Nah, tanah timbangan intan. Di sini kada ada intannya, di sini kada ada apanya yang sebut intan? Ungkal. Lalu diangkat rata. Nah, rata. Rata. Rata. Semen sepel. Stabel. Akal kada menerima barat kiri dan kanan tanpa ada yang membarati. Itu putusan akal sudah. Iya kah? Lamunnya barat dan kanan, lihat aja. Mesti ada benda di situ. Jangan sampai turun. Ya kalau tak? Jadi mustahil kada diterima akal, alam ini ada tanpa ada akal. Kan alam ini kan mungkin. Mungkin itu ada dan kadadanya sama. Lagum ada, mesti ada yang maulah. Kada masuk akal mah kadada. Jadi kemana aja mata, kemana telinga, kemana tangan, si akal ini jalan. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Artinya Allah nama ulah, Allah nama ulah, Allah nama adakan, Allah nama adakan, Allah nama adakan, Allah nama adakan. Ya kalau umpama dibaca tak, cuma akal ininya kada membaca, sebab inya kada memuntung. Ada yang memuntung ini, Allah nama adakan, Allah nama adakan, Allah nama adakan, Allah nama adakan. Itu diperiksa dulu berapa malam kada guring. Utang kada bayar kada kah? Nya bisa jua berdatang kada ditolong urang kalau berzikir ya. Allah Allah Allah Allah. Salibadahi napa garang berdatang kada diterima urang. Patah dada. Akal kada memuntungnya, seakan-akan akal itu membaca. Kamana mata, kamana telinga, kamana tangan, kan tangan tu nya bararasa. Ya kalau batis bararasa. Ya kalau ha? Ya lo kayak ini lah, ada kalau angin ini. Ini angin ada kalau cipu-cipu ya. Itu semenyaannya. Semenyaannya itu dah. Semenyaannya itu dah. Lamun kita cinta lawan Tuhan itu namanya buktinya ini sebukuan awak luar dalam patangahan jauh parah semenyaan bukti. Bukti adanya nang dicintai. Lamun nang dicintai itu tetap di mata kita, macam apa nak sakit hati? Kalau orang sakit hati itu nang dicintainya itu tak tutup, inya kada melihat seperti picak. Ada aja nang dicintai, tapi salam kada melihat. Ujar orang bininya wajar, baik benar rupa. Kaya Siti Juleha. Juleha nang bini Harun Rasyid. Ya kala, ingat kala, nang kasih hajar nang. Lawan Abu Nawas ya Allah. Ha? Ha? Nang iya bana buah napa? Dalima. Tapi inya picak kada melihat nangisnya. Unda nang habar yakin aja panjal bini unda baik rupa tapi unda kada melihat. Kaya apa baiknya? Hai tapi pian merasa lah, merasa enak ya. Nah, dipintangan rasa barangkan nanya. Ini lamun sudah merasa kada lagi, menjapai kada lagi. Melihat sudah kada, mendengarlah suaranya. Mendengar ya, unda aja. Suaranya nyawajar, merdu benar. Nah, di suaranya, dijapai pulang tangannya, disusur. Teruskan. Ya kan? Dirasa-rasa pulang. Tiga sudah, walau mata kada melihat, tapi kada sama juga bang lawan nang sempurna lah, nang panca indera ketujuhnya tu jalan, indera ketujuh, Kurang ada bisi anak tujuh hikung, enam ketujuh ngarannya Indra. Jadi Indra ketujuh. Pandawa tujuh. Indra ketujuh ini nang main nek, nang menambus kepada Jamalullah, Kamalullah, Qaharullah. Itu ke sana. Lamun panca indra nang lima ini acan aja nangnya batasnya. Melihat acan, mencium acan, mendengar orang makan acan, menjapai acan, merasai acan. Dan situ aja nya, kada kawa menyubelah itu kada kawa. Panca indra nang lima, ya kelima lah. Nya indra nang keenam, ke tujuh nang hebat. Parasa. Nang malam yajuk, lam yadri, temung kada terujuk ke diri. Akalnya macam apa? Wa minal laili fatahajja. Tengah malam bangun. Bapak wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, sugihakan ulun ilmu. Pang sudah jua tambahi sugihakan nya pulang. Apang kulum kalau mendengar sugih itu urang lu katuju aja. Sugihakan ilmu ulun. Menyesugi ilmu, ilmu itu modal, lamun modal banyak, kita kawa begawi banyak, untungnya banyak juga, kayak orang munjun kah, munnya unjunnya seribu, ya kah, banyak juga dapat iwak, mun unjun sawa utingannya, hendak dapat 10, luka kurangan kah. Ya lang tuha-tuha iwaknya longor. Artinya gaji ka sebulan 5 juta maka kawa menukar nang mintu cakang 3 teh napa Mercedes ta. Tentu ni tong ngarannya korupsi. Bungulan. Itu bang. Sarik betembak melawan. Mendadak bakal mati juga sudah. Orang nak memasukkan dalam surga maka disariki. Sedang malah ada kelainan juga. Ada hukum syariat Allah nama nentuakannya halal, haram, soh, batal, makruh, sunat, ninta. Hukum adat ini percobaan. Orang lapar, bawanya makan. Sepanggal aja lapar, lapar aja lagi. Makan pulang sepanggal jadi sebuku kanyang. Sekali kalau sudah, sekali kalau lapar pulang. Ambil lapat sebuku. Habis beri gabulan dua kali. Apabila dua kali dicoba, ngarannya adat. Menurut hukum adat, setiap orang kelaparan dibawa makan lapat sebiji. Menurut hukum adat, kanyang. Tapi bisa menyalahi. Bisa aja menyalahi. Dua buku kata kanyang aja. Lama parutnya, iya bener parut sapi. Ada nang parutnya halus saja, tapi ada inguan. Nang ujar orang bahari, ada naga dalam parut. Kenapa jadi disebut tiga hukum? Padahal yang perlu di sini akal aja. Nah, karena boleh dapat kebedaan satu sama lain adanya. Supaya kita jangan kesalah. Ya kah, nangaran akal dipadakan adat atau syariat jangan. Syariat-syariat juga, akal-akal juga, adat-adat juga minta. Kawa membeda-bedakan. Bahasa komentar kita nang bau usaha berdagang ini kan tapi tahu kisah ini lagi ya. Nang dikisahkan bursa berapa, efek berapa. Hah? Berapa poin naik, berapa poin turun. Kada ada kisah. Kada ingat lagi nang wajib mustahil harus. Kada ingat lagi nang hukum akli, hukum napa? Syar'i hukum napa? Adi. Syar'i lawan adi itu kada ulun da. Tungaran urang si syar'i lawan si adi. Mun dipikirakan musah efek. Dipikirakan sehari semalaman itu jenang di musahadahkan sekian poin naik kurang itu. Jadi perdagangan mau, apalagi ini pulang rencana anak menyerang Irak. Jadi undangnya di mana? Duduk, undang di mana duduk? Mau pikirakan itu aja. Nang tugas seorang lawan Tuhan aja nang apa? Itu nang penting. Mikirkan itu. Biar jaga kok kita. Ya kalau dikirim pulang ke sana juga bertempur. Coba ini kan jadi tentara Irak. Jangan tolak ke sana, ke Surabaya aja buat tambah. Enggak peduli.